disusun oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagai jawaban dari orang yang bertanya kepada beliau pelaku dosa dan pelaku maksiat yang dia sulit untuk melepaskan dosa dan maksiatnya. Dan pada beberapa pertemuan belakangan ini dan pada hari ini kita masih membahas tentang dampak dari dosa itu sendiri. Ternyata dampak dari dosa itu bukan hanya satu ataukah dua, tapi sudah sekian banyak yang telah kita baca dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah akan dampak dosa itu sendiri. Kita ketahui bahwasanya ketenangan hati adalah rezeki yang paling mulia, rezeki yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ya, sebesar apapun ujian dan cobaan yang dihadapi dalam hidupnya, terlebih di masa-masa pandemi seperti ini, yang hidup semua serba sulit, ya maka dibutuhkan hati yang kuat, dibutuhkan hati yang kokoh, agar bisa menjalani kehidupan secara baik dan secara normal. Tetapi subhanallah, maksiat yang dilakukan oleh seseorang, itu akan membuat hatinya itu menjadi wahsyah, membuat hatinya itu menjadi buas, membuat hatinya itu tidak tenang, membuat hatinya itu tidak ya khusyuk. Sehingga ketika hatinya tersebut tidak dalam kondisi baik, kemudian kondisi badannya juga dalam kondisi tidak baik, dan lingkungannya juga seperti masa-masa yang telah kita sebutkan tadi, maka di sini akan semakin rentan seseorang itu dalam kehancuran. Namun berbeda dengan orang-orang yang mereka membersihkan hatinya, menjauhi dosa, menjauhi maksiat, sehingga kalbunya tetap dalam keadaan stabil. Maka ketika tubuh hatinya itu stabil, sebesar apapun kegoncangan yang dihadapkan, dihadapi oleh tubuh, sebesar apapun kegoncangan yang dihadapi di lingkungannya, maka insya Allah dia dalam keadaan baik, dia dalam keadaan tenang. Ya, dan insya Allah dia akan melewati ya masa-masa genting tersebut dengan sebaik-baik keadaan. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di sini daripada uqubah, daripada hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada pelaku dosa, annaha tuqi'ul wahsyatal awimah fil qalb. Ya, akan membuat hatinya itu puas. Kabaqir, sebagaimana dikatakan seorang penyair Arab, fa in kunta qad hawhash aw hashat kal dhunubu fada'ha idza syi'ta wasta'nas. Dan apabila hatimu itu sudah menjadi buas dikarenakan dosa dan maksiat yang kau lakukan, maka tinggalkan itu kalau seandainya engkau ingin mendapatkan ketenangan, engkau ingin mendapatkan sakinah, engkau ingin mendapatkan ya hidup yang secara normal, yang kau bisa tersenyum, yang kau bisa merasakan rezeki yang kau cari, ya, yang kau bisa menikmati makanan yang Allah halalkan, yang kau bisa berinteraksi dari orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada engkau dan keluarga, engkau akan bisa menggunakan fasilitas-fasilitas itu semuanya. Tapi ketika hati seseorang dalam keadaan buas, hati dalam keadaan tidak tenang, walaupun dia tinggal di rumah yang megah, walaupun isi saldo di ATM-nya itu cukup makan sekian puluh tahun, namun para hadirin dan hadirat itu tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Nah, wasirul masalah, intinya masalah kata Imam Qayyim rahimahullah, anna ta'ata tujibul qurb, al-qurba minar rabbi subhanahu. Ketaatan itu akan mendorong ya seseorang itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullama ishtadal qurbu qawiyul uns. Ya, dan ketika semakin kuat kedekatan seseorang dengan hamba, maka akan semakin kuat ketenangan yang akan dia dapatkan. Dan begitu juga sebaliknya maksiat, itu akan membuat seseorang itu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika semakin dia jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka akan semakin kuat kebuasannya, semakin kuat ya kesedihannya, semakin kuat kegelisahannya, semakin kuat kegundah gulananya. Oleh karena itu, Seperti yang sudah kita sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya ini, harta, kedudukan, rumah, mobil, kalau tidak disertai dengan hati yang bersih, tidak disertai dengan ketaatan kepada Allah, seseorang tidak akan bisa menikmati besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuknya. Bahkan justru dia akan merumuskan dirinya dalam kehancuran. Ya, dia akan masuk dalam dunia narkoba. Ya, dia akan mengkonsumsi hal-hal yang itu akan menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya, bahkan menghabiskan apa yang telah ada di genggamannya. Ya, begitulah dampak dari dosa, dampak dari maksiat. Kalau seandainya seseorang itu sakit badan, hadirin dan hadirat rahimahullah, rahimahumullah, tangannya patah, atau kakinya patah, dia bisa masih menikmati makanan. Tetapi ketika hatinya yang sakit, maka seluruh anggota badannya itu merasa tidak nyaman. Dia duduk di sebuah tempat dia tidak nyaman. Dia pergi ke tempat yang biasanya orang akan bahagia. Di tempat tersebut dia juga tidak nyaman. Ya, tidak lain ini adalah karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Kemudian wal wahsyatu sababu al hijab. Kullama ghalata al hijab zadat al wahsyah. Fal ghaflah tujibu al wahsyah. Wa ashaddu minha wahsyatu al ma'siyah. Wa ashaddu minha wahsyatu syirk wal kufri. Maka semakin seseorang berbuat dosa, maka akan semakin menghijabi antara hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, di antara hal-hal yang akan membuat hijab tersebut adalah kelalaian. Manusia terlalu lalai. Ya, walaupun mungkin dia tidak terjatuh dalam dosa, dia terjatuh dalam maksiat, tapi dia terlalu memperbanyak hal-hal yang mubah. Ya, dia terlalaikan dari ibadah, dia terlalaikan dari amalan-amalan kebajikan. Dia terlalaikan dari menuntut ilmu. Ketika diajak belajar, ketika diajak menuntut ilmu, ada saja alasannya. Jadi ketika sesuatu yang itu sifatnya bukan ibadah, ya sifatnya itu perkara mubah, atau hal-hal yang serempet dengan dosa dan serempet dengan maksiat, dia siap mengorbankan segalanya. Maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan awal dari malapetaka. Ini merupakan awal dari kehancuran ketika seseorang, ya dia lalai, maka kemungkinan besar dia akan terjatuh ke dalam maksiat. Ya, dan semakin dia jatuh ke dalam maksiat, maka semakin buas hatinya. Makin jauh dia dari Allah. Ya, semakin dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Nah, di tengah-tengah dia tidak mendapatkan ketenangan, dia berkutat dengan yang namanya dosa, dia berkutat dengan namanya maksiat. Dan maksiat itu tidak akan berhenti pada satu titik, dia akan berkembang. Dan ia dan bila terkadang bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Nah, ketika seseorang telah terjatuh kepada kekufuran, telah terjatuh dalam kesyirikan, maka ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa la tajidu ahadan mulabisan syai'an min dhalik illa wa ya'luh min al wahsyati bihasbi ma labisahu. Bihasbi ma labisahu minhu fa ta'aluhu wahsyatu wajhahu wa qalbahu. Ya, nah, wala tajidu ahadan, engkau tidak akan mendapatkan seseorang pun yang mereka berkutat dengan maksiat, dengan kekufuran, dengan kesyirikan, kecuali semakin akan menambah kegelisahannya, semakin akan menambah ya ketidaktenangannya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang seseorang berpaling dari Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari ketaatan, ya kepada kemaksiatan, kepada kelalaian, dan kepada kekufuran, maka kami akan memberikan kehidupan mereka yang sempit. Hidupnya akan sempit. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempitkan hidupnya, walaupun dia tinggal di rumah yang lebar, walaupun tinggal di kamar yang luas, walaupun di hadapannya pemandangan yang sangat cantik di dunia, tapi kalau Allah telah memberikan kesempitan dalam hidupnya, ya, God yang dilihat oleh seseorang yang dia hatinya suci, hatinya bersih, jauh lebih indah daripada pandangan yang dilihat oleh seseorang dengan pemandangan yang sangat indah, tetapi hatinya dalam keadaan tidak tenang. Baik. Kemudian disebutkan juga di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha, dan juga dari uqubah yang didapatkan oleh pelaku dosa, annaha tusriful qalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafihi. Ya, ketika seseorang dia terjatuh dalam dosa, maka hatinya itu akan berpaling dari kesehatan kepada penyakit, daripada keistiqomahan kepada penyimpangan. Dan itu hal yang lazim. Itu sesuatu yang pasti. Ketika seseorang dia berpaling dari keistiqomahan, maka dia akan terjatuh dalam kesesatan. Ketika seseorang itu berpaling daripada kesehatan hati, dia akan terjatuh dari penyakit hati. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini, وَقَدْ أَجْمَعَ سَائِرُونَ إِلَى اللَّهِ أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تُطْمَئِنُّ حَتَّى تَصِلُ إِلَى مَوْلَاهَا وَلَا تَصِلُ إِلَى مَوْلَاهَا حَتَّى تَكُونَ صَحِيحَةً سَلِيمَةً. Ya, telah sepakat orang-orang yang mereka berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hati tersebut dia tidak mendapatkan kenikmatan sampai hati tersebut dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu tidak akan sampai kepada Allah sampai hati tersebut adalah hati yang sahih, hati yang sehat. Ya, sebagaimana Allah sebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun ila man ata Allah biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat dari harta dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang, kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati inilah yang diridhoi oleh Allah. Hati inilah akan memberikan ya kebahagiaan kelak di yaumul qiyamah. Dan juga di dunia, orang-orang yang memiliki hati seperti ini juga akan menjadikan dunia ini merupakan surga untuk dirinya. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, di mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, siapa yang seseorang tidak pernah merasakan surga yang ada di dunia ini, maka dia tidak pernah merasakan surga yang ada di akhirat kelak. Kemudian ditanyakan kepada beliau, apa surga yang ada di dunia? Beliau menjawab, surga di dunia adalah ketika seseorang merasakan tenang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun ujian yang dihadapi dalam hidupnya, dia menjadikan itu sebagai sebuah kenikmatan. Sebagaimana yang disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma fa'ala a'da'u bi fa inna jannata fi qalbi fa inna jannati fi qalbi. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku, mereka tidak sadar kalau seandainya surga itu ada dalam hatiku, dan dia akan aku bawa kemana saja aku pergi. Kalau seandainya mereka memenjarakan aku, maka ini saatnya aku bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak terganggu dengan manusia. Dan kalau seandainya mereka mengusirku dari negeriku, aku akan mengajak manusia kepada Allah di mana aku diusir. Dan kalau mereka membunuhku, maka aku mengharap Allah Subhanahu wa taala memberikan syahid untuk diriku. Subhanallah. Demikianlah keadaan orang-orang yang beriman. Demikianlah keadaan orang-orang yang hatinya bersih. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia selalu dalam keadaan tenang. Dan ini tidak dirasakan oleh para pelaku dosa. Ini tidak akan bisa dinikmati oleh pelaku maksiat. Ada masalah sedikit. Sedikit masalah dalam kehidupannya. Maka kita lihat dia akan membuat kegilaan-kegilaan. Ya, ribut, bertengkar. Tidak ada ketenangan. Nah, kemudian disebutkan di sini oleh beliau, وَلَا تَكُونَ صَحِيحَةً سَلِيمَةً حَتَّى يَنْقَلِبُ da'uha fayasiru nafsa dawaiha. Dan tidaklah hati itu dikatakan hati yang sehat, hati yang bersih, sampai dia ya menggantikan penyakit hati tadi, kemudian ya diobati hal-hal yang akan bisa membuat hatinya itu menjadi gelap. Ya, ketika dia merasakan sakit hatinya, sakit hati bukan sakit hati yang bentuknya hissi, tapi kita inginkan bentuknya ma'nawi. Ya, malas untuk berbuat kebaikan, lebih condong kepada berbuat dosa, maka dia tidak biarkan hatinya itu sakit. Dia akan segera mengobati penyakitnya tersebut. Wala yasihu laha dzalik illa bi mukhalafati hawaha fa hawaha namarduha. Dan tidak akan mungkin seseorang mendapatkan hati yang bersih kecuali dengan dia menyelisih hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya menginginkan seperti ini. Ya, sementara yang menyebabkan hati yang sehat adalah kebalikan dari hawanya. Maka orang yang dia bersih hatinya dan menginginkan kebaikan untuk dirinya, dia akan melakukan kebalikan dari apa yang diinginkan dari hawa nafsu. Karena dia menyadari hawa nafsu itu merupakan sakit. Hawa nafsu itu merupakan malapetaka untuk dirinya. Maka obatnya adalah menyelisi daripada hawa nafsu. Kalau dia tahu ini penyakit, maka dia menghindar dari penyakit tersebut. Kalau dia tahu ini hal yang mengeraskan hati, maka dia menghindar dari hal yang mengeraskan hati. Tapi kalau seandainya dia tahu itu adalah hal yang mengeraskan hati, tapi dia masuk ke situ, ya orang-orang seperti ini hatinya tidak akan bersih. Hatinya tidak akan selamat. Faham ya? فَإِنِسْتَحْكَمَ الْمَرْضُ قَتَلَ أَوْكَدْ. Nah kalau seandainya seseorang itu sudah terjatuh dalam sakit, maka sakit tersebut kadang akan mencelakakannya, bisa membunuhnya. Ya, dari penyakit yang kecil, penyakit yang tadinya mudah disembuhkan sebenarnya, jadi terus dengan penyakit tersebut dia tidak peduli, maka akan membunuh hatinya, menggelapkan hatinya. Nah, ketika hatinya sudah gelap, malah hadirin dan hadirat rahimakumullah, maka disitulah dia tidak ada keinginan kembali untuk membersihkan hatinya, sudah tidak keinginan untuk ya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan berada pada titik keputusasaan. Tapi sering kita dapatkan. Dan cukup sering kita sampaikan di kajian para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ya, orang yang sudah berumur 80 tahun, dia tertidur di rumah sakit. Dan dokter secara ilmu medis telah mengatakan, ini penyakit tidak ada obat. Dia menunggu kematian. Ketika dia mendapatkan khabar, apakah dia kembali kepada Allah? Apakah dia bertobat kepada Allah? Ya, ini sulit kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ajak sholat oleh keluarganya. Dia ajak untuk bertobat oleh keluarganya. Ini sudah sulit sekali. Bahkan tidak sedikit di antara orang-orang yang seperti ini menghardik, memarahi. Ya, orang-orang yang menasehatinya untuk sholat dan seterusnya. Kenapa? Karena hatinya sudah cukup gelap. Hatinya sudah tebal dengan dosa, tebal dengan maksiat. Sehingga cahaya kebaikan itu sulit menembus hati yang sudah gelap tadi. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala seperti kita sebutkan tadi. Nah, orang yang sudah berumur 80 tahun ini, teman-teman semuanya. Dulu ketika di umur 20 tahun, nantilah kalau seandainya saya sudah 40 tahun. Nantilah kalau seandainya saya sudah menikah. Nantilah kalau saya sudah begini. Nantilah. Dan nanti-nanti itulah yang membuat dia dalam kondisi 80 tahun di internal ruku dan sujud kepada Allah. Dan dia telah mendengar dokter mengatakan umurnya sudah tidak akan mungkin sembuh. Atau umurnya sudah tidak akan mungkin lama secara ilmu medis. Seharusnya kan orang bertobat. Harusnya kan detik-detik akhir itu mudah untuk dia berbuat kebajikan. Tapi itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi itu sesuatu yang sangat sulit. Karena ya seseorang itu mudah beribadah, mudah mengucapkan astagfirullah ketika hatinya bersih. Kata para hadirin dan hadirat, kalau penyakit COVID, corona, itu menyerang paru-paru. Menyerang paru-paru kita. Nah, kalau seandainya kita mati dan kondisi hati kita itu bersih, insya Allah itu akan menjadi kebaikan untuk kita. Tapi yang namanya maksiat, dia gak menyerang paru-paru, dia gak menyerang mata, dia gak menyerang penciuman, dia gak menyerang urat saraf, tapi yang diserang adalah mahkota yang kita miliki, akan kita bawa ke alam kubur kita, yang kita bawa untuk bertemu dengan Allah. Ini yang dia serang kalbu kita, mahkota kehidupan kita. Nah, ketika rusak mahkota tersebut, maka rusak seluruh anggota tubuhnya sebagaimana hadis yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa min uqubatiha, dan juga dari uqubah yang didapatkan oleh pelaku dosa dan pelaku maksiat, anna ta'mil basira fil qalb wa tatmisu nurahu wa tasaddu turuqal ilmi wa tuhjabu mawaridal hidayah. Dan juga dampak efek dari dosa dan maksiat tersebut akan menggelapkan pandangan hati manusia. Matanya bisa melihat, matanya gak perlu kacamata, dari kelajauan dia bisa membaca. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, maksiat itu tidak, terkadang dia tidak berpengaruh kepada mata, akan tetapi maksiat itu berpengaruh kepada hati. Ketika seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka disitulah akan menggelapkan hatinya dan akan memadamkan cahayanya. Ya, dan juga akan terhalanginya dari pintu-pintu ilmu. Ya, malas untuk belajar, malas untuk menuntut ilmu, malas untuk murajaah, malas untuk hadir di majelis ilmu, itu pertanda awal. Pertanda awal seseorang itu futur. Pertanda awal seseorang itu hatinya sudah mulai gelap. Efek awal yang didapatkan ketika seseorang berbuat dosa dan berkutat dengan maksiat, ya, dia akan sulit untuk hadir di majelis ilmu. Dia tidak betah untuk mendengar ilmu. Dia tidak betah untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dia tidak betah untuk mendengar hadis-hadis Rasulullah. Yang walaupun mungkin hanya 40 menit, 50 menit, paling lama 1 jam. Tidak betah dia. Kenapa? Karena tertutup jalan-jalan kebaikan untuk dirinya. Dan juga terhijabi dia daripada jalan-jalan untuk dia mendapatkan hidayah. Wala yazalu hadha nuru. Ya, dan terus-menerus cahaya ini akan melemah dan melemah. Ya, dan juga kegelapan maksiat itu akan semakin kuat. Maka menjadilah hati tersebut seperti malam yang sangat gelap gulita. Para hadirin dan hadirat, ketika seseorang punya mata yang normal, tetapi dia tidak punya penerang, ya, dia berjalan di tengah malam yang sangat gelap gulita, kira-kira apakah orang ini ada kemungkinan selamat? Kalaupun ada kemungkinan selamat, sangat sedikit. Terlebih dia berjalan di antara jurang, berjalan di antara ranjau-ranjau, berjalan di antara ya lubang-lubang yang akan bisa menjerumuskan dia ke dalam lubang tersebut. Atau dia bisa berjalan ke arah tempat binatang buas. Kadang-kadang dia gak punya penerang yang bisa lihat, walaupun dia punya mata. Dan begitu juga ketika hati seseorang sedang gelap. Kita hidup di zaman fitnah. Kita hidup di zaman di mana kekufuran dibungkus seakan-akan sebuah keimanan. Kita berada di zaman yang seakan yang maksiat itu dianggap seakan-akan satu murka. Orang sudah tidak malu berbuat dosa. Orang tidak malu berbuat maksiat. Bahkan orang mencari dalil dari Al-Quran untuk melegalkan maksiat tersebut. Ya, dan sebenarnya Al-Quran berlepas diri dari itu semuanya. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya kita berjalan, kita gak ada penerang. Hati kita sudah gelap, hati kita sudah tertutup. Apa kita bisa menjamin kita bisa selamat dari penyakit-penyakit itu semua? Tidak bisa selamat, terhadap. Justru kita akan lebih condong kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi, karena memang hati kita gelap. Tidak ada penerang, tidak ada ya perisai yang akan bisa melindungi hati kita. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, inna hadhil qubura mumtali'atun ala ayya zulmatun wa inna Allah munawwiruha bisalati alaihi. Sesungguhnya kubur-kubur ini, mereka itu terpenuhi pelakunya dengan kegelapan. Wa inna Allah munawwiruha bisalati alaihi. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menerangi kubur mereka dengan sholatku untuk mereka, dengan doaku untuk mereka, dengan pengampunanku untuk mereka. Subhanallah. Wa min uqubatiha annahu tusaghirun nafs. Ya, dan juga dari pelaku dosa atau efek dari maksiat, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, akan mengkerdilkan jiwa seseorang. Dia akan cepat berputus asa. Dia cepat minder. Ya, sehingga ketika dia dalam keadaan cepat berputus asa, cepat minder, mau bergaul sama orang, nanti begini. Mau beraktivitas, nanti begini. Hatinya jadi kecil, seperti anak-anak, gak punya azam yang kuat. Berbeda dengan orang yang hatinya bersih. Ketika dia ingin berniat sesuatu, azamnya kuat. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pelaku dosa itu akan membuat dia itu merasa kerdil, akan membuat dia merasa kecil. Ya. Hatta tasira asghar syai'in wa ahqarahu. Ya, sampai-sampai dia merasakan dia adalah orang yang paling hina. Kama anna ta'ata tunamiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Sebagaimana ketaatan itu bisa menghidupkan, bisa menyuburkan, bisa membesarkan semangat seseorang. Yang menyemangatkan jiwa seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh akan sukses orang-orang yang mereka mensucikan hatinya. Dan sungguh celaka orang-orang yang mereka mengotori jiwanya. Celaka, kata Allah. Nah, kalau seandainya orang zat, kalau seandainya zat yang memiliki hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kita akan celaka, maka kekuatan apa yang akan bisa memberikan kemenangan untuk kita? Tidak ada. Walaupun seluruh jin dan manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita para hadirin dan hadirat, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkerdilkan kita, Allah mensesarakan kita. Dan itu sebabnya adalah dosa dan sebabnya adalah maksiat. Dan juga di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dari dampak dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, ya, dia akan selalu dalam perangkap syaitan dan selalu dalam penjara syahwatnya. Idza qida al-qalbu, ketika hati itu telah diikat. Dan farqatul al-afat, maka dia akan berada dalam kehancuran. Min kulli janibin, dari segala sisinya. Bihasbi quyudihi, ya, kalau ikatannya itu semakin kuat, maka akan semakin besar hak kehancuran yang didapatkan. Ya, ini seperti kita diikat dengan tali plastik. Walaupun ikatannya kuat, mungkin kita masih bisa bergoyang, kita masih bisa melepaskan. Tapi kalau seandainya kita sudah diikat dengan tali yang besar, yang sepertinya seperti tali diikat kapal, bagaimana kita akan bergerak? Begitulah hati yang berbuat dosa. Semakin besar dosa yang dilakukan, maka semakin kuat ikatan tersebut. Wa mathalul qalbi mithl ta'ir, kullama 'ala ba'uda 'anil afat, kullama nazala istahashatul afat. Jadi hati ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti seekor burung. Burung semakin tinggi dia terbang, makin tinggi dia terbang, maka dia akan semakin jauh dari kesengsaraan. Ya, namanya burung, manusia gak bisa menangkapnya, manusia gak bisa menembaknya. Ya, ataukah hal-hal yang lainnya yang bisa mencelakakan dia, tidak akan mungkin dia bisa terbang seperti terbangnya burung. Tetapi ketika burung itu semakin dekat dengan daratan, maka akan semakin dekat dia dengan kehancuran. Nah, begitu juga dengan manusia itu sendiri. Ketika hatinya itu semakin jauh dari dosa, semakin jauh dari maksiat, maka semakin jauh dari hal-hal yang membuat dia hancur. Tapi kalau seandainya dia mulai mendekat dengan dosa, mulai dekat dengan maksiat, ya, sebesar apa maksiat yang dilakukan, maka sebesar itu pula kedekatan dia dengan kehancuran. Taib. Kemudian kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa aslu hadza kullu anna al-qalba kullama kana 'abdan min Allah kanat afatu ilayhi asra wa kullama qara wa lama qurba min Allah ba'udat anhu al-afat. Dan asal daripada ini semuanya hati manusia. Ya, ketika dia semakin jauh dari Allah, ya, maka dia akan semakin cepat dan dekat dengan kehancuran. Akan tetapi ketika hati ini semakin dekat dengan Allah, maka semakin jauh dia dari kehancuran tersebut. Nah, tinggal sekarang kita memilih. Kita lebih memilih untuk dekat dengan Allah, kita akan mendapatkan ketenangan. Atau kita lebih memilih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan jauh kita dari ketenangan. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memiliki hati kita. Dan Allah yang lebih tahu apa yang akan membuat kebaikan untuk hidup kita. Allah yang lebih alim. Ya. Allah yang lebih mengerti apa yang akan membuat maslahat dunia dan akhirat kita. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mengikuti apa yang akan disatakan, apa-apa yang datang dari Zat yang Maha mengetahui segalanya. Jadi semakin bodoh seseorang, maka semakin jauh dia dari akal yang sehat, sehingga dia dirumuskan dirinya dengan kehancuran-kehancuran. Kemudian berhadirin dan hadirat, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini, wa min uqubatiha suqutul jahi wal manzilah wal karama indallahi wa inda khalqihi, fa inna akramal khalq indallahi atqahum wa aqrabuhum minhu manzilatan atwa'ahum lahu ala qadri ta'atil 'abdi lahu takunu manzilatu wa inda. فَإِذَا عَصَّهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ وَسَقَطَ مِنْ عَيْنِهِ فَأَسْقَطَ مِنْ قُلُوبِ عِبَادِهِ. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dari dampak dari dosa dan maksiat, suqutul jahi wal manzilah, ya jatuhnya kedudukan seseorang dan kemuliaannya di sisi Allah. Dan juga ketika telah jatuh kemuliaannya di sisi Allah, juga dia akan jatuh dari sisi makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang paling mulia di antara manusia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan orang yang paling mulia orang yang paling kaya. Bukan orang yang paling mulia adalah orang yang paling tampan dan cantik. Bukan orang yang paling mulia adalah orang yang paling mulus kulitnya. Tapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia kulitnya hitam legam. Walaupun dia seorang budak, tetapi kalau seandainya dia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa aqrabahu minhu manzilatan, sehingga orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala qadri ta'atil 'abdi, dan sejauh mana ketaatan seseorang hamba kepada Allah, maka segitulah tingginya kedudukan di sisinya. Fa idza asaw wa khalafa amrahu, dan ketika seseorang bermaksiat dan menyelisih perintah Allah, maka dia akan jatuh dari pandangan Allah Rabbul Alamin. Dan ketika dia telah terjatuh dari pandangan Allah, fa'asqatahu min qulubi ibadihi, sehingga juga kecintaan, pengagungan, penghormatan di hati hamba-hamba Allah juga akan hilang. Ya, dia akan dilecehkan, dia akan dihinakan. Dan kemudian, baca cepat. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min a'zami ni'amillah ala 'abdi ayarfa lahu bainal 'alamin dzikrahu wa yu'la qadrahu, dan daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia di antara dua alam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia, ya, yang kemudian dia dimuliakan oleh penduduk langit, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan juga dia oleh penduduk bumi. Wa yu'la qadrahu, dan dia akan tinggi kedudukannya. Subhanallah. Ya, para ulama kita, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahullah, mereka sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Ya, kita enggak pernah bertemu dengan mereka, sudah pasti. Tapi subhanallah, tidak ada dari kalangan muslimin kecuali mereka mencintai imam-imam ini semuanya. Padahal mereka bukan dari negara, bukan dari satu negara dengan kita, bukan satu nasab dengan kita. Ya, tetapi muslimin mencintai mereka. Kenapa? Apa yang mereka miliki? Apakah mereka dulunya punya harta yang banyak? Apakah mereka punya istana yang megah? Apakah mereka punya kendaraan? Yang mereka miliki, memiliki hati yang bersih, yang jauh dari dosa, yang jauh dari maksiat. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini, walihadza khassa anbiya'ahu wa rasulahu min dzalik bima laisa li ghairihim Nah, ya, dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan para nabinya dan rasulnya penyebutan pengagungan, dan itu tidak dimiliki selain dari mereka. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ulil aidi wal absar." Ingatlah oleh kalian hamba-hamba pilihan kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan mereka? Dengan kekuatan yang mereka miliki, yaitu al-aidi, kekuatan tangan, ya, dan juga pandangan. Apa maksudnya di sini? Ditafsirkan oleh para ulama, al-aidi adalah kekuatan untuk kebenaran. Wal-absar adalah ilmu. Jadi para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan ingatkan kita dengan mereka dalam Al-Qur'an, ya, dikarenakan mereka memiliki ilmu yang mendalam, dan kedua, mereka memiliki kekuatan untuk mempraktekkan ilmu tersebut. Ya, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan manusia tentang masalah ilmu dan mempraktekkan ilmu itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, seseorang tidak ada keinginan untuk belajar dan juga tidak ada keinginan untuk mengamalkan ilmu. Dan ini kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, semoga Allah tidak memperbanyakkan mereka. Baik. Yang kedua, seseorang dia memiliki kekuatan ilmu, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempraktekkan ilmu tersebut. Tidak enak sama fulan, gak enak sama alam, takut dimusuhi, takut teman hilang, ya takut jabatannya hilang, ya takut dunianya tidak bisa didapatkan. Dia tahu itu benar, dia tahu itu hak, dia tahu itu jalan akan mengantarkan dia dalam surga. Tetapi karena ada penghalang-penghalang tadi, akhirnya dia melepaskan kebenaran yang diketahui tersebut. Seperti Herakles. Ya, Herakles pada waktu itu mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai dia mengatakan, kalau seandainya Muhammad ada di depan, gua akan kucuci kakinya. Tapi ketika dia menawarkan kebenaran tersebut kepada orang-orang besar di istananya, ternyata tidak ada yang mau. Sehingga dia khawatir mereka tidak mendukung ya kekuasaannya, dan kekuasaannya bisa runtuh. Akhirnya dia tetap dengan kekufurannya. Ya, dia tetap dengan kekufurannya. Yang kenikmatan istana yang dimiliki mungkin hanya beberapa tahun dia rasakan. Kemudian na'udzubillah dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, jangan sampai kita menjadi pengekor orang seperti ini. Kita tahu kebenaran. Kita tahu itu hak, kita tahu itu baik. Kita tahu itu mengantarkan kita dalam surga, tapi kita tinggalkan karena tidak enak sama si fulan, tidak enak sama si alan. Kita tanyakan, apakah si fulan dan alan itu bisa membantu kita ketika kita berada dalam kubur, kita bertanya, marrabuku wa manabiyuk. Terkadang para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya kita masih hidup di dunia, dia sudah hidup di dunia, dia juga masih hidup di dunia. Atau bahkan kita tinggal dalam keadaan berdekatan, kita minta bantuan, ya kadang dia lari dari kita. Dia berkhianat. Itulah manusia. Nah, kalau kondisi manusia seperti ini, apa yang kita harapkan dari mereka? Dan kita meninggalkan kebenaran yang kita ketahui demi untuk mengikuti keinginannya. Kita adalah orang yang sangat merugi. Kita orang yang sangat bodoh. Sementara kita meyakini kita akan pulang kepada Allah. Kita meyakini Allah memiliki surga dan Allah memiliki neraka. Yang ketiga, seseorang yang dia memiliki kesemangatan untuk mempraktekkan kebenaran. Tapi dia gak punya ilmu. Ini juga kehancuran. Modal semangat, modal yel-yel, modal takbir semata. Tanpa dibarengi dengan ilmu yang matang, ini akan memberikan kemudaratan bagi banyak orang. Jelas ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka jalannya para nabi, jalannya para rasul, mereka memiliki kekuatan daripada basirah, memiliki kekuatan daripada ilmu, dan juga mereka memiliki kekuatan untuk mempraktekkan ilmu tersebut sebesar apapun konsekuensi yang harus mereka terima. Yaitu kami khususkan mereka, ya, atau kami ceritakan mereka, ya, dengan kekhususan. Wa dzikrul jamil alladzi yadhkuruna bihi fi hadzihi dar. Ya, penyebutan mereka dengan penyebutan yang indah. Ya, walisanus sidqil ladzi sa'ala Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wasalam haitsu qala waj'alli lisan sidqin fil akharin. Ya, karena kejujuran mereka. Dan itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau berkata, "Ya Allah, jadikanlah lisanku dan lisan yang jujur." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa habana lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisan sidqin 'aliya." Subhanallah. Dan kami memberikan anugerah kepada Ibrahim dengan rahmatnya kami, dan kami jadikan lahum, bagi mereka, lisan. Ya, lisan yang jujur. Lisan yang tinggi. Nah, wa qala linnabihi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dhikra. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ia mengatakan tentang nabinya, dan kami mengangkat engkau wahai Muhammad penyebutan. Fa'atba'ar rasulahum nasibun min dhalik bihasbi mirathihim min ta'ati mamutabatihim. Dan pengikut para rasul, mereka berhak untuk mendapatkan turunan tersebut sejauh mana ketaatan mereka dan pengikutan mereka kepada nabi dan rasul tersebut. Wa kullu man khalafahum fatahum min dzalika bihadhi mukhalafatihim wa ma'siyatihim. Dan siapa yang mereka menyelisih jalannya para nabi dan jalannya para rasul, maka sebatas itulah dia akan terluput dari kemuliaan, akan hilang darinya kemuliaan, ya, sebesar penyelisihan dia terhadap maksiat. Penyelisihan dia dengan kadar maksiat yang dia lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini materi yang bisa kita sampaikan di kajian di pagi hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan waktu yang tersisa kita akan jawab beberapa soal yang masuk, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Bismillah, izin bertanya, bagaimana cara mengajak orang yang masih awam untuk menjalankan agama sesuai syariat dan sunnah dengan cara yang baik dan sopan, agar tidak menyinggung perasaannya? Tip pertama, para hadirin dan hadirat rahimah wa rahimahkumullah. Tip, kita ketahui dakwah itu bisa dengan bentuk akhlak, dan dakwah itu bisa dengan lisan. Dan terkadang akhlak itu adalah sesuatu hal yang akan lebih berefek, lebih besar daripada ucapan yang kita ucapkan. Karena terkadang akhlak itu langsung dirasakan. Dia langsung merasakannya. Efek baik daripada akhlak tadi. Maka inilah yang harus kita hiasi diri kita. Di dalam kita bergaul, di dalam kita bermuamalah dengan manusia. Maka ketika kita punya akhlak yang baik, kita akan ditanda. Ya, dengan kebaikan. Dan bukan itu yang kita harapkan, tapi kita mengharapkan dengan kebaikan tersebut, kita mudah untuk mengajak dia kepada kebaikan tadi. Yang kedua, teman-teman semuanya, kalau kita melihat dari metode dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak hanya menyampaikan konten halal, haram, tauhid, syirik dan sebagainya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada bentuk praktek yang beliau praktekkan. Ada prakteknya. Ya, praktek bentuknya adalah pemberian. Rasulullah memberikan pemberian-pemberian agar mereka semakin kuat dengan keimanannya. Ya, ketika Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak, dan pada waktu itu harta rampasan perang tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam, tapi diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam untuk mengambil hati mereka. Ya, supaya mereka semakin tertarik dengan Islam, supaya mereka semakin cinta dengan Islam, supaya mereka kokoh di atas keislaman tersebut. Dan juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika Tufail bin Amr ad-Dausi datang dengan 80 kepala keluarga bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian-pemberian kepada mereka, kemudian mereka berkata, "Jadikan kami ya Rasulullah sebagai pasukan di sebelah kanan yang kau ya Rasulullah." Ini taktik yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyentuh hati manusia. Dan bukankah dari asnafur zakat itu diberikan kepada orang-orang yang ingin kita ambil hatinya? Maka ini ada hal yang harus kita lakukan. Ya, kita mengajak orang pengajian. Ya, sembari dengan itu kita memberikan pemberian-pemberian, kita berikan hadiah atau lain sebagainya. Ya, hal-hal yang akan membuat hati seseorang itu senang dan mudah. Ya, mungkin di awalnya dia berniat mendapatkan hadiah dan ilmu, insya Allah akan menggiring dia untuk ya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Kemudian yang ketiga, ada pun orang awam, ya mungkin dicari materi-materi yang mudah untuk mereka pahami, ya jangan dikasih yang berat-berat dulu. Oh, ini kamu harus pakai ini, kamu harus pakai cadar, kamu harus begini, harus berat buat mereka. Tetapi kita arahkan dulu kecintaan kepada Allah. Allah Maha Baik, rahmatnya Allah itu luas, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya itu besar. Ini kita sebutkan dulu ya, supaya dia menyadari kita adalah hamba Allah yang kita harus menjalani apa yang Allah inginkan. Kita kenalkan kita dengan kemuliaan Nabi kita, beliau adalah orang yang mulia dari segala sisi kehidupan, beliau telah mencontohkan. Ya, maka ini dulu kita jelaskan kepada mereka, jangan kita masuk hal-hal yang itu terkadang sudah menjadi kebiasaannya atau sesuatu yang memang sudah berkutat dia bertahun-tahun dengan kondisi demikian. Pelan-pelan kita ingatkan. Ya, pelan-pelan kita ingatkan agar mereka semakin cinta dan semakin menarik dengan dakwah itu sendiri. Nah, keempat, semaksimal setelah kita melakukan semaksimal mungkin disembah dibaringi dengan doa dan seterusnya, kemudian kita serahkan sama Allah. Jangan kita menunggu, jangan kita melihat hasil, karena hasil itu dari Allah. Karena kalau kita melihat hasil, kita akan menganggap Nabi Nuh AS tidak berhasil dalam berdakwah. Ratusan tahun beliau berdakwah hanya diikuti oleh segelintir orang. Beliau telah berhasil dalam berdakwah. Ya, karena hasil dalam dakwah itu tidaklah dilihat berapa jumlah yang mengikutinya. Ya, tapi bagaimana jalan yang kita tempuh, apakah sesuai dengan jalan yang diinginkan oleh Allah atau tidak? Jelas ya? Allah Allah bisa. Baik, Ustaz, apakah mereka yang bodoh tidak memahami kebenaran? Ya, sudah jelaskan, tapi masih tak belum paham juga. Ya, tetap dalam keyakinan mereka salah ke batin. Apakah ini merupakan kehendak Allah? Nah, segala sesuatu itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma azahu azaballahu qulubahum. Dan ketika mereka lebih memilih kesesatan, maka mereka akan sesat. Dan di sini perlu kita pahami, Allah tidak pernah menzalimi hamba-hamba. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hamba. Itu kehendaknya Allah. Baik. Tetapi juga di situ ada pilihan yang dia memilih untuk sesat. Contoh yang kita sebutkan tadi, Herakl. Herakl, para hadirin dan hadirat, dia datangkan kepadanya Alkitab. Dia Nasrani, datang dalamnya kitab Injil. Dan kitab Injil telah menyebutkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika datang Abu Sufyan, dia bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana sifat-sifat dan ciri-ciri nabi yang ada di Mekah? Dan disebutkan dalam kitab Injil. Apa yang dia tanya sama persis yang apa yang ada di dalam kitab Injil tersebut. Datang hidayah kepadanya. Telah datang petunjuk kepadanya. Tetapi apakah dia mau menerima? Dia tidak mau menerima. Dia takut kekuasaannya hilang. Ada pilihan dia di situ. Nah, ketika dia memilih itu, ya sudah Allah sesatkan dia. Falamma azahu, ketika dia lebih memilih untuk sesat, Allah sesatkan dia. Bisa difaham ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Bagaimana nasihatnya Ustaz? Apakah kami yang masih di negeri kafir ini agar selalu lebih giat untuk ilmu dan mengamalkannya sesuai para salafus saleh? Nah, ya para hadirin dan hadirat rahimah wa rahimakumullah. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika seseorang berjalan di atas di malam yang sangat gelap gulita, tidak ada penerangnya, ya maka dia akan berada dalam kehancuran. Dan begitu juga kondisi yang di Hong Kong dengan kondisi kita di Indonesia tentunya berbeda. Di sana mayoritas orang kafir, di sini mayoritas muslimin. Walaupun ya ada maksiat, maksiat merajalela di negeri kita. Tetapi ya kondisi di negeri-negeri kafir tentunya jauh lebih dahsyat daripada negeri-negeri muslimin. Nah, ibaratnya kita sekarang berada di sebelah kiri kita kerusakan, di sebelah kanan kita kerusakan, di depan kita kita melihat kerusakan, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Ya, kita berjalan di atas jalan, kita berada dalam kondisi kegelapan dengan kekufuran dan maksiat. Ya, maka kalau seandainya tidak ada penerang, tidak ada hal yang membentengi diri kita, teman-teman, maka kita akan terjatuh. Kita bisa terpleset ke kiri, bisa terpleset ke kanan, bisa tersungkur ke depan, bisa tersungkur ke belakang. Maka butuh kita membenteng diri kita agar kita bisa, ya bukan hanya sekedar kita mengatakan kufur lah kufur, tetapi kita merasa kebencian kepada kekufuran tersebut. Ya karena tahu kufur tanpa benci itu kadang nggak bermanfaat. Abu Thalib tahu kekufuran, tapi beliau nggak benci. Akhirnya beliau mati dalam kekufuran tersebut. Faham di sini? Nah, kebencian kepada itu adalah butuh keimanan, dan keimanan itu ada dalam majelis ini. Para hadirin dan hadirat, buat apa kita memiliki tabungan yang banyak? Kita sudah punya rumah. Ya, dari hasil jerih payah kita bekerja. Ya, kita tahu kita tinggal di rumah hanya sesaat di dunia ini. Ya, pulang dari Hong Kong merantau tinggal di rumah yang baru, 2 hari meninggal. Kita sadar rumah itu akan kita tinggalkan, walaupun kita misalnya bisa menetap di rumah itu puluhan tahun, tetap kita akan meninggalkan rumah itu. Namun rumah yang ada dalam surga, yang kita tinggal selama-lamanya, kita tidak ada berusaha untuk membangun rumah yang ada dalam surga. Ya, padahal para hadirin dan hadirat, kalau bekerja, ya, teman-teman bekerja mungkin dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu hitungannya 14 jam, 15 jam. Nah, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada-Nya, enggak sampai 15 jam. Salat kalau dihitung itu cuma 1 jam setengah saja. Salat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya hanya sesaat. Kenapa kita siap untuk mendapatkan atau bekerja 14 jam untuk membangun rumah yang di dunia kita tinggalkan, tapi kita gak siap dengan ibadah yang hanya sesaat, yang itu akan menjadi sebab terbangunnya rumah kita dalam surga. Ya, inilah para hadirin dan hadirat, orang yang cerdas harus berpikir dengan hal yang seperti ini. Semangatlah belajar, semangatlah menuntut ilmu, ya, karena dengan ilmu insya Allah akan memberikan benteng dalam hidup kita dan akan membuat kita selalu tenang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Baiklah, tidak ada, mungkin saya tutup pengajian kita di pagi hari ini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون.